Mitra Bisnis Kompas menulis, meski banyak kepala daerah yang tersangkut perkara hukum, namun lucunya pemerintah tetap memperbolehkan mereka yang berstatus tersangka untuk ikut mencalonkan diri dalam pilkada. Hanya yang berstatus terdakwa saja yang dilarang. Menteri Dalam Negeri mengatakan hal ini untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Forum Konstitusi, Slamet Effendi Yusuf. Pak Slamet, apa komentar Anda, Pak? Ya, saya kira kita melihat bahwa sebenarnya sudah mengisyaratkan satu proses hukum yang lebih kuat di lingkungan pejabat-pejabat yang ada. Tetapi kita kan kemudian mengabaikannya dengan alasan bahwa itu masih dalam suatu proses. Pertanyaannya adalah, oleh karena pemilihan ini melalui satu proses pilkada yang langsung, pertanyaan adalah kenapa masyarakat mengabaikan fakta yang semacam itu? Pemerintah memperbolehkan seorang tersangka kasus hukum ikut dalam pencalonan pilkada. Ya, yang paling mendasar dari saya kira adalah sudah diabaikannya ya, pegangan-pegangan yang sifatnya adalah moral dan etik di dalam sistem kekuasaan kita. Bagaimana tidak kalau kita melihat sekarang itu masalah-masalah yang berkaitan dengan moralitas dan etika itu sesuatu yang seolah-olah asing dari proses upaya kita melakukan demokratisasi di negara kita ini. Itu yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Menurut Anda apa yang terjadi jika etika moral diabaikan? Suatu bangsa yang mengabaikan etika, mengabaikan moralitas, mengabaikan sesuatu yang sifatnya adalah untuk menegakkan kebaikan publik, itu bangsa itu pada suatu hari akan mengalami kehancuran. Karena sebenarnya bangsa ini kuat itu harus ada pada spiritnya. Spirit kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai kebaikan yang menjadi anutan umum. Demikian, Slamet Effendi Yusuf. Saya Dinda Natasha.